Mitra bisnis, FTA ASEAN China semakin membuka peluang lebar bagi produsen dan distributor dari China untuk menyerbu pasar Indonesia. Tapi untuk bisnis telepon genggam, perjanjian perdagangan bebas ASEAN China yang berlaku sejak awal tahun ini sepertinya tidak akan mempengaruhi bisnis di sektor ini. Karena sudah sejak lama impor telepon genggam tidak lagi dikenakan pajak bea masuk. Memang, beberapa waktu yang lalu menurut sebuah data, 60% telepon genggam yang beredar di Indonesia diimpor secara ilegal. Apakah perjanjian perdagangan bebas ini bisa mengurangi impor ponsel ilegal? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur PT Lintas Cakrawala Persada, vendor dari merek Vitel, Zenko Gunawan. Pak Gunawan, bagaimana komentar Anda? Kalau dampak secara langsung sih sebenarnya tidak ada ya, dampak secara langsung. Disebabkan karena di Indonesia ini belum ada pabrik dalam negeri untuk handphone. Dari barang mentah ke barang jadi itu belum ada. Jadi tidak pernah dikenakan perlindungan produk dalam negeri, sehingga produk handphone masuk ke Indonesia tidak ada biaya, apa namanya tuh, biaya masuk yang untuk dikenakan pasal untuk perlindungan dalam negeri tersebut. Jadi dari dulu sampai sekarang ya sama aja, sekarang juga sama aja pajaknya dengan yang tahun lalu yang kita bayar kepada pemerintah. Jadi dampak secara langsung tidak ada, tapi mungkin secara tidak langsung. Seperti apa itu Pak? Secara tidak langsung itu adalah karena barang-barang lain yang masukkan ke Indonesia ini menjadi lebih murah dari sebelumnya. Jadi mungkin budget mereka untuk dipakai untuk membeli handphone menjadi lebih besar untuk perorangannya. Sehingga mungkin mereka menggunakan budget tersebut ya mungkin untuk beli handphone, untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Kira-kira seperti itu, tapi itu dampak tidak langsung ya Pak, kira-kira begitu. Tapi kan rencana penghapusan PPN dan PPH-nya juga belum terlaksana ya? Iya, jadi PPH 2,5% itu memang kita bayarkan. PPN 10% juga memang kita bayarkan. Itu kan kewajiban kita kepada negara. Jadi ya menurut saya sih tidak akan terlalu banyak ngefek sih Pak. Nilai segitu bukannya nggak pengaruh, pasti nanti bisa pengaruh. Kalau dihapuskan ya pengaruh Pak, karena handphone kan juga nggak terlalu besar. Kalau sampai lah tidak ada PPH, tidak ada PPN, yang ada harga end usernya akan turun. Jadi harga handphone akan semakin murah, sehingga akan semakin menjadi sebuah nominal di pasar untuk beberapa bulan pertama gitu Pak. Karena begini Pak, di dunia handphone ini kan persaingannya sangat ketat, sehingga oh kalau pajak turun kita mau marginnya lebih besar. Rupanya tidak bisa begitu Pak. Karena kita yang ada adalah begitu pajak diturunkan atau pajak ditiadakan, yang ada adalah harga end user akan turun. Sehingga kepada konsumen akan lebih terjangkau harganya. Lalu kenapa masih ada ponsel ilegal ya Pak? Penyebabnya mungkin karena mereka yang tidak mengerti prosedur resmi. Ya, mungkin mereka tidak mau melalui jalur resmi tersebut karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, mereka mungkin perpajakannya juga belum rapi. Mungkin perusahaan itu belum punya kemampanan untuk bisa mengikuti peraturan-peraturan pemerintah pada umumnya gitu. Jadi, mereka melakukan hal-hal seperti melakukan impor secara BM, secara black market gitu-gitu. Demikian Zenko Gunawan dan saya Rizal Andika.